Ya. Kekasihku. Terima kasih semuanya udah bikin damai. Saudaraku mengenalnya Indonesia. Terus tegar, terus bikin damai. Tiada kusangka dan kuduga. Semuanya. Terima kasih. Tepuk tangannya sing banter ndire.